record nih. Kayak kepodak. Awak dewek kayak jalan. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Goyang lagi semua di luar. Jorak Production, ho, bersama Monata. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang tak mungkin doang bergoyang bersama Monata. Semuanya juga bareng-bareng lagi. Indonesia. Hey. Monata.